Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan faedah dari hadis Sayyidul Istighfar. Telah kita sampaikan faedah yang pertama, al-hathu ala al-istighfar wa bayanu 'azimi fadlihi, dorongan untuk beristighfar dan penjelasan tentang besarnya, agungnya, keutamaan istighfar itu. Faedah buahnya istighfar itu sangatlah besar, sangatlah mulia, yang tentunya kita ingin mendapatkan semua keutamaan dari istighfar. Telah kita sampaikan beberapa keutamaannya. Di antaranya adalah takfir sayyiat. Istighfar ini menggugurkan dosa-dosa, wa rafu darajat, dan mengangkat derajat. Kemudian juga dengan istighfar menjadi sebab tertolaknya azab dan musibah masaib, dan diangkatnya balaya musibah yang menimpa. Seorang akan mendapatkan keamanan dengan adanya istighfar itu, aman dari azab dan aman dari an-nar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, wa anta fihim, dalam keadaan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, dan tidaklah Allah akan mengadab mereka dalam keadaan mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua sebab dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan azab-Nya, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istighfarnya mereka. Ya, karena itu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana lana amanan, dulu bagi kami itu ada dua keamanan, ada dua yang memberikan keamanan bagi kami. Zahaba ahaduhuma, telah hilang, telah pergi salah satu dari kedua yang memberikan keamanan kepada kami itu, wa huwa qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah meninggal, sudah hilang satu dari keamanan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan mengadab mereka dalam keadaan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sehingga as-sahabah Abu Musa al-Asy'ari mengatakan sudah hilang satu dari keamanan yang ada pada kita. Wa baqiya al-istighfar ma'ana, tersisa istighfar bersama kami. Fa in dhahaba, kalau ini juga pergi, artinya kalau kita tidak beristighfar, kita lalai dari istighfar, halakna, maka kita akan binasa. Mana lagi yang bisa memberikan keamanan kepada kita? Rasulullah sudah wafat dan tidak ada tengah-tengah kita. Sisa istighfar yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum mustaghfirun wa hum yastaghfirun. Aman dari adab dengan istighfar, dan juga keamanan dari an-nar, keamanan dari an-nar. Semua disebutkan oleh Rasulullah SAW dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar, fa inni ra'aitu kunna akthar ahli nar. Muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan kepada para wanita, ya ma'asyaran nisa, wahai segenap wanita, para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Dalam riwayat al-Imam Muslim, wa akthir al-istighfar, wa akthirna al-istighfar, dan perbanyaklah kalian istighfar. Dua, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, yaitu bersedekah, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak istighfar. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar, karena aku melihat kalian aktsar ahli nar, penduduk an-nar yang paling banyak adalah kalian para wanita. Maka bersedekahlah dan istighfarlah. Laula anna al-istighfar ya'sum minha lama arsyada hunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilai. Kalau sekiranya bukan istighfar itu memberikan penjagaan kepada wanita dari an-nar, lama arsadahunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya Rasulullah tidak akan memberikan bimbingan kepada mereka, kepada para wanita, dengan istighfar, dengan istighfar. Jadi di antara ini fadilah, di antara keutamaan, thamarah dari istighfar. Kemudian juga di antara disebutkan annahu sabab li jala'il qalbi wa bayadhihi wa safa'ihi wa naqa'ihi. Dengan istighfar itu menjadi sebab beningnya, bersihnya, sucinya hati, cemerlangnya hati. Dengan istighfar, hati itu akan menjadi bersih. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan meninggalkan jejak, meninggalkan bekas yang tidak baik bagi hati. Satu dosa, satu kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang akan ditorehkan, akan ditempelkan titik hitam di dalam hatinya. Satu, dua dosa tambah lagi titik hitamnya, tiga dosa. Kalau setiap hari kita berbuat dosa berapa? Sampai 10 kali. Dosa dari telinga, dosa dari mata, dosa dari lisan. Yang paling banyak dosa dari lisan. Satu, dosa satu titik. Kalau 100 dosa, 10 dosa kan 100 atau 10 titik hitam menyelimuti hati. Kalau orang tidak istighfar, dosa terus jalan tapi istighfar enggak, taubat enggak, maka hati akan tertutupi nanti dengan titik hitam itu. Hitam, menghitam hatinya. Kalau sudah hati menghitam, ya alamat, sudah alamat binasa seseorang itu. Enggak, nasihat enggak akan masuk ke dalam hati. Tutup. Dinasihatin ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, enggak sampai masuk ke dalam hatinya nasihat itu. Beda kalau orang yang hatinya bersih, hatinya bening, ketika berbuat kesalahan diingatkan, dinasihati itu senang. Langsung dia meninggalkan dosa tersebut dan istighfar. Ketika berbuat salah, langsung istighfar, jazakallah khair. Tapi kalau hatinya hitam, marah-marah kalau dinasihati, mau tahu urusan orang, urusi dirimu sendiri. Kadang di situ diberi nasihat dengan baik, disampaikan dalil, marah-marah sampai tidak mau ngomong, tidak mau ketemu, tidak mau beri salam, tidak mau jawab salam pada orang yang menasihati dia. Ini alamat, alamat kerasnya hati. Ini tanda hatinya ini banyak titik hitam, menghitam hatinya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah SAW, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, idza aznaba dzamban, kalau dia berbuat satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ditorehkan di dalam hatinya nuktah, titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Fa'in taba, kalau dia bertaubat dari dosa tersebut, wa naza'a wa istaghfara, dia bertaubat, dia meninggalkan dosa tersebut, wa istaghfara, dan dia istighfar kepada Allah. Ketika berbuat dosa, maksiat, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, sukila qalbuhu, hatinya itu kembali menjadi bersih, menjadi bening kembali hatinya. Terhapus titik hitam itu dengan taubat dan istighfar. Wa in ada zadat. Dalam riwayat wa in zada zadat. Tapi kalau dia mengulang lagi atau dia menambah dosa, zadat, maka bertambah pula titik hitam tersebut, hatta ta'lu qalbahu, sampai titik hitam itu menyelimuti dan menutupi hatinya. Sudah hitam semua hatinya. Wa dzalika ar-ran, dan itulah ar-ran, itulah kotoran-kotoran hati. Hati itu bisa menjadi kotor. bukan kotornya hati dengan lumpur, dengan debu, dengan kotoran-kotoran si. Beda kalau pakaian kotor, kotornya karena debu, kotornya karena kena lumpur, kena benda. Tapi kotornya hati dengan dosa dan maksiat, itu menjadikan hati menjadi kotor. Dzalika ar-ran, itulah ar-ran, kotoran-kotoran. Alladzi dzakarallahu ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah demikian. Bal rana ala qulubihim, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan itu yang kemudian menjadi menutupi hatinya, karena disebabkan perbuatan, disebabkan usaha dan amalan seseorang, itu yang akan menutupi hatinya. Amalan-amalan dosa, amalan maksiat akan menutupi hati-hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan hati mereka menjadi tertutup, hati mereka menjadi kotor, tertutup dari apa yang mereka usahakan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Al-Aghar Al-Muzani Abu Malik radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Innahu la yughan ala qalbi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innahu la yughan, sebutkan di antara makna la yughan adalah futur. Terkadang pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yahsul futur, terjadi pada beliau futur, inqita' anidzikr, terputus dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hatinya. Nah, lemah, timpa asa kemalasan. Demikianlah. Apalagi kita, Rasulullah SAW terkadang hati beliau putur, ya, dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terputus dari berzikir kepada Allah. Dan kita apalagi. Banyak putusnya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibanding istimrornya. Lemah dari beribadah, kita lemah dari menjalankan ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Salat, salat lail misalnya, qiyamul lail, salat yang sangat dianjurkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ada salat-salat nafilah yang lainnya, ada salat sunnah, rawatib. Kadang kita tuh timpa kemalasan membaca Al-Quran, malas. Ini manusia. Kadang tertimpa futur, patah atau lemah semangat, lemah himmah, lemah badan. Wa inni la astaghfirullah, Rasulullah SAW ketika tertimpa seperti itu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam satu hari beliau istighfar 100 kali. Kalau tidak malas ibadah, perbanyak istighfar, bisa jadi itu karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, banyaknya kelalaian kita dalam beribadah kepada Allah, sehingga ya hilang sudah semangat ibadah. Maka dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa insyaallah akan kembali bersemangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah atau fadilah istighfar ini, annahu sababun lihusulil quwwah fil badan. Istighfar itu menjadi sebab-sebab kuatnya badan. Kuatnya badan. Istighfar kepada Allah ini bisa menguatkan badan. Sehingga badan kuat beribadah kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ala lisan Hud li qaumihi, melalui lisan nabinya rasulnya Hud alaihissalam kepada kaumnya, ya wa ya qaum istaghfir rabbakum, nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Nabi Hud memerintahkan kepada kaumnya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kalian kepadanya. Dengan itu apa hasilnya? Yursilus samaa 'alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, kalian bertobat kepada Allah, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Yang akan menumbuhkan tanaman-tanaman. Yang dengan itu kalian bisa mengambil manfaat dari air hujan. Bisa meminum, memberi minum hewan-hewan ternak kalian, juga kalian minum darinya. Wa yasidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ini syahidnya. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kekuatan kepada kalian dari kekuatan kalian. Allah tambah kekuatan kepada kalian, kekuatan badan kepada kalian Allah tambah dengan istighfar kalian kepada Allah dan taubat kalian kepada Allah. Wala tatawallaw mujrimin, dan jangan kalian tatawallaw, berpaling, meninggalkan syaratnya Allah Subhanahu wa taala mujrimin, berbuat dosa. Kemudian juga di antara fadilahnya, di antara buahnya, ini banyak sekali istighfar ini. Majlabatun li rahmatillahi taala, akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan rahmatnya kepada orang yang beristighfar kepadanya. Sebagaimana Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Laula tastaghfirun Allah, la'allakum turhamun." Kalau sekiranya kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati kalian. La'allakum turhamun. Kalau la'alla, kata la'alla itu dari Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makna tahqiq. Kalau la'alla itu artinya kan semoga, semoga, doa, semoga. Belum tentu terjadi, semoga. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan la'allakum, itu tahqiq, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada kalian. Maka dengan sebab, salah satu sebab untuk mendapatkan rahmatnya Allah adalah dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, al-farhu bihi fil mahsyar, kegembiraan, kegembiraan nanti akan didapatkan oleh orang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi yaumil qiyamah, fil mahsyar. Ketika di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, disebutkan Rasulullah SAW dari hadis Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an tasurrahu sahifatuh falyukthir fiha min al-istighfar. Rawahu al-Baihaqi wa hasanahu Syekh al-Albani fi Sahih at-Targhib wa Tarhib dari Zubair bin Awam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man habba, barang siapa yang habba, barang siapa yang ingin, dan siapa yang senang, anta surrahu sahifatuhu, lembar-lembar catatan amalnya menggembirakan dia. Barang siapa yang ingin, senang, lembar-lembar catatan amal-amalnya itu menyenangkan dia, fal yukthir fiha, maka hendaklah dia memperbanyak di dalam sahifahnya tersebut istighfar, istighfar. Demikian juga dari hadis Abdullah an Abdillahi ibn al-Bisr radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abdullah ibn al-Bisr mengatakan, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Nawaw ibn Majah wa Nasa'i wa Sahha Syekh Al-Albani fi Sahih Targhib wa Tarhib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, wa tuba, tuba itu secara asal disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, tuba itu adalah syajarah fil jannah, pohon di dalam surga, dan waktu telaku dan juga dimutlakkan. Tuba ini wa yurad biha, dan dimaksudkan dengannya adalah al-khair, kebaikan, au al-jannah, atau al-jannah. Yutuba liman wajadah. Ya, maknanya tuba di sini bisa jadi maknanya kebaikan. Mendapatkan kebaikan, beruntung dengan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan al-jannah. Siapa mereka? Liman wajada fi sahifati. Orang yang mendapatkan di dalam sahifahnya itu, di dalam lembar-lembar amalnya, catatan amalnya, istighfaran kathiran. Banyak istighfar. Lembar catatannya, ya, bukunya atau daftarnya si fulan. Banyak sekali istighfar tercatat. Istighfar, istighfar. Satu hari istighfarnya 150. Yang beruntung dia. Akan berbahagia, bergembira, senang. Dia kalau si fulan, nah, satu harinya istighfar cuma satu. Atau tidak ada istighfarnya dalam satu hari. Ini diantara fadilah, keutamaan dari istighfar. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar, bukan hanya ketika kita berbuat dosa baru kita istighfar, tetapi juga di manapun kita istighfar, senantiasa membiasakan lisan istighfar, terutama di sepertiga malam terakhir ini berbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka istighfar. Ini amalannya orang-orang saleh, kaum mukminin, mereka di waktu-waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Ketika selesai sholat, sholat lail, dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan ada tempat-tempat yang di situ disunnahkan di tempat tersebut untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini dari faedah hadis Sayyidul Istighfar. Baru kita sebutkan satu faedah, anjuran, dorongan untuk memperbanyak istighfar, dan penjelasan tentang agungnya fadilah, keutamaan, thamarah, faedah dari istighfar ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang fadilah-fadilah yang lain, faedah-faedah dari hadis yang disebutkan oleh ulama. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.